Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perbuatannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perbuatannya kepada keluargaku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik seorang lelaki adalah seorang suami yang paling baik interaksinya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anaknya adalah dengan memanggil panggilan yang indah. Dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya. Maka, kalau kita perhatikan, jangankan manusia, Gunung Uhud saja dapat mengekspresikan cintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka dengan kecintaan tersebut, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Utsman. Maka Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan bergetar. Maka saking bergetarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Gunung Uhud, "Uthbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahida." Diamlah engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Pertanyaannya, Anda wahai para suami, bagaimana mengekspresikan cinta? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk kelakuan baik beliau mengekspresikan cinta terhadap istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti misalkan, ya Aish. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yang artinya Aish, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, tarkhimu Aisyah, yaitu bentuk panggilan sayang kepada dari kata Aisyah, Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah dengan ya Humaira, wahai wanita istriku yang putih kemerah-merahan. Ini panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka saya jujur kepada pemirsa, kalau saya memanggil istri saya dengan panggilan sayang yang empat sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Sekarang, apa panggilan Anda, sayang Anda, untuk istri Anda? Sebagai bentuk ekspresi cinta Anda kepada istri Anda. Dan ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.